Oke, kali ini untuk lagu yang kedua kalinya, tak kasih lagu dari Banyuwangi dulu. Tak kasih lagu Gerajakan Banyuwangi, spesial buat semuanya. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Gerajakan Banyuwangi,